engkau mau menolong, tuliskan hatimu. Percuma saja engkau menolong kalau ada mau. Kalau memang kau mau menolong, tuliskan hatimu. Percuma saja engkau menolong kalau ada mau. Sesuatu